sejalan. Tuhan, bila masih ku diberi kesempatan, izinkan aku untuk mencintainya. Namun bila waktu ku telah habis dengannya, biar cinta hidup sekali ini saja. Bersamamu ku lewati, namun kenyataannya tak sejalan. Tuhan, bila masih ku diberi kesempatan, izinkan aku untuk mencinta. Cinta hidup sekali.